kali ku bertanya, mengapa jadi begini? Berakhirlah suatu harapan yang telah kubina sejak dahulu. Kini hanya tersisa kenangan. Hatiku bertanya, apa yang telah terjadi sampai kau menukar haluan? Hingga saat ini ku tak mengerti, sampai kau batalkan janji. Katakanlah dulu sebelum kau pergi, jangan membisu selalu. Akan kurelakan andai engkau ingin ganti, aku takkan menahanmu lagi. Walau aku tahu hati kan hancur, tak mengharap kau kembali. Walau aku tahu hati kan hancur,